Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para peserta dan para pendengar selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama thalabul ilmi pada malam hari ini. Yang mana telah berlalu 2 bulan kita belajar bahasa Arab. Dari awal kitab juz awal ini kita mempelajari tentang isim. Masih dalam masalah isim. Karena dalam al-kalimah dalam bahasa Arab, kalimat atau jumlah. Kalau dalam bahasa Arab ya kalimat. Al-kalimatu dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Sebagaimana yang telah kita terangkan di awal pertemuan pada pelajaran bahasa Arab ini. Sampai saat ini kita masih dalam membahas tentang isim. Dari awal pembelajaran ini kita telah mempelajari isim isyarah seperti haza dan hazihi, zalika dan tilka. Kemudian yang kedua, al-ismu fi awalil jumlah, isim di awal jumlah yaitu mubtada dan khabar. Yang pertama tadi kita telah mempelajari isim isyarah, yang kedua khabar, mubtada dan khabarnya. Yang ketiga, ismul alam atau al-alam al-mamnu' min as-sarfi, al-ismul la yansarif atau isim munsarif. Itu yang ketiga. Yang keempat, mudhaf wa mudhafu ilaihi. Yang kelima, ismul istifham. Semua asma ini telah kita pelajari, telah kita lalui sampai pelajaran ke-8 pada minggu kemarin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam tentang asmaul isyarah dan kumpulan semua asma yang telah kita pelajari. Ada di sana mubtada dan khabar, ada juga ismul alam, ada juga mudhaf wa mudhafun ilaihi, dan ada juga isim jar majrur yang dimasuki oleh huruf jar. Itu pembahasan kita selama 2 bulan ini, telah berjalan 2 bulan. Insyaallah para peserta dan para pendengar bisa mengikuti pelajaran ini perlahan, sedikit demi sedikit. Hari demi hari pelajaran kita bertambah dan ilmu bahasa Arab kita bertambah. Dan hanya kita, diri kita, kita tanya lagi apakah kita mempraktikkannya, ilmu yang kita dapati atau tidak. Karena bahasa Arab ini tanpa praktek dan tanpa mumarasatul kalam, membiasakan berbicara, mengucapkan bahasa Arab ini, tentu kita tidak akan bisa untuk bicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, membiasakan berbahasa Arab mendorong kita, membantu kita untuk dapat dan cepat berbicara bahasa Arab. Nah, sampai pada malam hari ini kita buka buku kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, as-safha 43. 43. Tamrin Rakmus Salis. Tamrin Salis. Iqra al-misal al-ati summa hawil al-jumal al-atiya mislahu. Perhatikan para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Tamrin nomor 3 ini perintahnya adalah membaca. Bacalah contoh di bawah ini. Kemudian buatlah sebuah jumlah. Jumlah yang berikut ada 1 sampai 10 ini menjadi seperti yang ada pada contoh di atas ini. Iqra al-misalul ati summa hawwil al-jumalal atiya mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian robalah kalimat atau jumlah yang selanjutnya seperti dalam contoh mislahu. Nah, al-misal, misalul awal, hadza kitabun. Kita robah, kita tahwil menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nomor satu, lihat nomor satu. Pada halaman 44. Hadza tabibun. Titik-titik minal hindi. Contoh. Hadza tabibu. Hanya menambah alif dan lam. Alif lam. Hadza tabibu minal hindi. Nah, semoga para peserta dan para pendengar Setia Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab mengerti dengan tamrin, perintah tamrin nomor 3 ini. Nah, kita minta dari para peserta dan para pendengar untuk aktif dalam membaca tamarin dan kalimat pelajaran pada malam hari ini. Nah, tafadhalu. Nah, itulah pembukaan atau mukadimah yang telah diberikan oleh Al-Ustaz Sukhairi dalam acara pelajaran Bahasa Arab pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, kami mengundang partisipasi Anda semuanya, para peserta pelajar Bahasa Arab Radio Hidayah ataupun para pendengar Radio Hidayah yang ingin mengikuti acara pelajaran Bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Kami mengundang partisipasi Anda untuk membacakan pelajaran ini ke studio dengan nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau melalui pesan singkat ke nomor 0812-684-20000. Ya, kita jawab penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana Bu? Umu Arif di Geraha. Umu Arif di Geraha. Ya, silakan Bu. Hazal tabibun lahindi. Hazih syai'atu li'udin. Naam, Umu Arif, diulangi. Jelaskan alif dan lamnya. Hazat tabibu. Hazat tabibu. Membaca huruf syamsiyah dan huruf al-kamariyah. Bedakan. Naam. Hadza tabibun minal hindi. Naam, ahsan. Hadhihi sayyaratu limudiri. Naam. Dzalikal waladu. Gimana bacanya, Ustaz? Ulang. Yang nomor 4, Ustaz. Naam, tilkas sa'atu. Ya, minalnya itu, Ustaz. Min Swisra. Min Swisra. Swisra. Naam. Tilkas sa'atu min Swisra. Naam. Hazal baitu li muhandisi. Lil muhandisi. Li muhandisi. Lil. Lil. Naam. Hazal qalamu li Abbasin. Naam. Zalika rajulu lil muazzini. Zalikar rojulu muazzinun. Kalau tidak ada lamnya jangan di. Oh iya, aku nyesa. Iya, iya. Hazihi bayadatu kabiratun. Naam. Hazal mandilu wasihun. Naam. Hazihi hakibatu limudarrisi. Naam. Ummu Arif di Geraha. Ahsantum jazakillahu khairan. Tabibun apa artinya? Dokter. Mudirun. Guru. Swisra. Swiss tidak. Nah. Swisra ya Swiss. Ya Swiss ya Ustaz. Ya. Sa'atun. Jam. Muhandisun. Insinyur. Muazzinun. Muazzin. Baydatun. Baydatun telur. Mandilun. Satu tangan. Haqibatun. Tas. Wasikhun. Kotor. Letakkan haqibatun menjadi mubtada dan khabar. Jadikan haqibatun mubtada dalam kalimat mubtada dan khabar. Naam. Al-haqibatu tahta makkabi. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ummu Arif di Geraha. Jazakumullahu khairan Ustaz. Naam. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Ummu Arif yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, yang membacakan tamarin bagian ketiga. Ya, kami masih mengundang partisipasi dari Anda semuanya, para pendengar setia IDA FM dimanapun Anda berada, terkhusus bagi para peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah ke nomor 0761-765-2255 yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Ya, nam, kita akan menjawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus di Pandau. Ya, silakan. Hazat tabibu minal hindi. Hazihi sayyaratu lil mudiri. Zalikal waladu ibnul mudarrisu. Ibnul mudarrisu. Mudarrisi, Ibnul Mudarrisi. Mudarrisi. Naam. Tilkas saatu min suwi min Swisra. Swisra. Naam. Hazal baitu lil muhandisu. Lil muhandisi. Naam. Kenapa muhandisi? Karena ada huruf jar. Huruf jar, lam. Naam. Hazal kolamu li Abbasin. Naam. Zalika rojulu muazzinun. Naam. Hazihil baidotu kabirotun. Naam. Hazal mandilu wasihun. Naam. Hazihil hakibatu lil mudarrisu. Naam, lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Naam, Ummu Yunus. Jadikan sa'atun. Ija'alha mubtada wal khabar. Sa'atun. Hazihi sa'atu jadidun. Naam. Mandilun. Ummu Yunus. Iya Ustaz. Mandilun Ustaz. Naam. Bikin kalimat Ustaz. Dohaful jumlah. Naam. Hazal mandilu jadidun jiddan. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Naam. Ya. Ya, itu Ummu Yunus yang berasal dari Pandau, yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Nah, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya, para pendengar setia Radio Hidayah dimanapun Anda berada, dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah pada kesempatan malam hari ini ke nomor 0761-765-2255 0761-765-2255. Yang kami harapkan kepada para peserta Radio Hidayah, jangan malu-malu. Kalau salah dalam membaca itu merupakan langkah untuk kebenaran. Akan tetapi tidak pernah membaca berarti memang tidak pernah salah karena tidak pernah membaca. Jadi diharapkan untuk ikut serta dalam acara ini sehingga kalau salah memang ketahuan salah jadi bisa diperbaiki. kalau tidak ikut membaca ya tidak bisa diperbaiki, karena tidak tahu apa yang mau diperbaiki oleh Ustaz Zulkhairi nantinya. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu atau saudara-saudaraku para pendengar setia Radio Hidayah yang ingin ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab ini, berlomba-lomba untuk menelpon atau ikut serta dalam acara ini agar semakin hari semakin kita belajar, semakin ada peningkatan dalam pelajaran bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan terlebih dahulu SMS yang sudah masuk ke 0812-684-20000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira di Jalan Bawal. Saya pendatang baru. Saya ingin bergabung untuk belajar bahasa Arab ini. Tapi saya tidak punya buku pedomannya. Mohon informasi untuk buku pedomannya, Ustaz. Syukran kasiran wassalam. Ya, untuk masalah ini ya, bagi saudari atau ukhti Ira yang berasal di Jalan Bawal, bahwasanya buku ini bisa didapati di Radio Hidayah dengan cara mengkopinya, karena di Radio Hidayah ada masternya atau hasil kopian dari buku asli pelajaran bahasa Arab ini. Dan ukhti bisa datang ke studio di Jalan Sofa atau tepat di depan sekolah Yayasan As-Sofa. Di sana ukhti mendapatkan studio Radio Hidayah setiap harinya, bisa dari mulai jam 7 pagi hingga malam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi buku panduan ini bisa ukhti dapatkan di Radio Hidayah dengan cara mengkopinya terlebih dahulu. Ya, kita jawab yang SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagi di Kompleks Delima Puri Indah. Tanya, kalau balaghah pelajaran bahasa Arab membahas apa? Nagi mudarris, seorang guru bahasa Arab. Menanyakan balaghah. Balaghah dalam bahasa Arab ya, bahasa sastra. Itu bahasa sastra. Syair-syair, mempelajari syair. Hanya itu dalam balaghah. Apa sastranya dalam bahasa Arab itu dipelajari dalam pelajaran balaghah. Ya, sekarang kita bagi pelajar pemula, kita baru mempelajari kosakata dan menghafal kosakata kalimat al-fushah dalam bahasa Arab, belum membahas tentang balaghah. Tapi seorang guru balaghah tentu dia pintar bahasa Arab, tahu kalimat bahasa Arab, karena dalam balaghah kadang-kadang kalimat bahasa Arab itu bahasa syair, beda dengan bahasa kita biasanya yang kita baca. Karena syair mempunyai sastra, tentu beda dari bacaan-bacaan yang biasa kita baca. Dan pelajaran tentang balaghah itu sangat luas dan banyak. Insyaallah pada lain kesempatan, karena untuk mempelajari balaghah belum sekarang waktunya, karena sekarang adalah mempelajari awal, itu kalimat awal bagi pemula, kosakata dan hukum nahu maupun balaghah, tentu pada syair dan sastra. Jazakallah khairan Pak Nagi di Komplek Delima Puri. Jazakallah khairan. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Nagi di Komplek Delima Puri Indah tentang apa itu ilmu balaghah dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari dalam bahasa Arab. Ya, kita masih menunggu peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah di nomor 0761-765-2255. Ya, kita jawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Murnihati di Bergen Indah, Pak Ustaz. Nah. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hazat tabibu minal hindi. Hazihi sayaratu lil mudiri. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Tilka sa'atu min suisro. Hazal baitu lil muhandisi. Hazal qalamu li abasin. Zalika rajulu muazzin. Naam. Hazihil baydatu kabiratu. Naam. Hazihil mandilu wasihun. Wasihun, naam. Wasihun. Hazihil haqibatul lil mudarrisi. Naam, ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam, Ibu Murniati. Dha' hadhil kalimah fil jumlatil mufida. Baitun. Al-baitu kabirun. Waladun. Naam. Waladun. Al-waladu. Al-waladu. Al-waladu waniyun. Naam. Sayyaratun. Sayyaratu. As-sayyaratu jadidun. Jadidun. Haza ayu ismin. Haza. Itu, Pak Ustaz. Ha? Ini. Isim apa itu? Namanya? Isim lil karib ya, Pak Ustaz. Ismul isyarah lil qarin. Naam, ahsanti Bu Murniati. Kemudian zalika. Zalika juga isim isyarah. Ismul isyarah lil ya, lil ba'id. Lil ba'id. Naam, ahsanti. Li lil mudiri. Lam itu lam apa? Huruf atau isim? Huruf. Huruf. Huruf jar. Harful jar. Naam. Ya. Kerjanya harful jar. Mengkasrohkan baris kalimat yang sesudahnya. Baris isim sesudahnya. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Bu Murniati di Beringin Indah. Iya. Naam. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu Ibu Murniati di Perumahan Beringin Indah. Nah. Yang telah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya, para pendengar setia Radio Hidayah, yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Itu ada Susamin Tamarin yang bagian ketiga. Oke, nomor 0761-765-2255. 0761-765-2255. Atau yang ingin menanyakan suatu perkara, masalah nahu sorof atau makna dari mufradat yang tidak diketahui oleh para pendengar Radio Hidayah, bisa melayangkan SMS-nya ke nomor 0812-684-20000. 0812-684-20000. Nah, kita akan menjawab penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Ummu Hanifah dari Sukajadi. Ummu Hanifah Sukajadi, ya, silakan. Haza tabibu minal hindi. Hazihi sayyaratu lil mudiri. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam. Tilkas sa'atu min suisro. Hazal baitu lil muhandisi. Hazal kitab. Hazal kolamu li abas. Zalika rojulu muazin. Hazihil baidotu kabirotun. Hazal mandili, hazal mandilu wasikun. Hazihil hakibatu lil mudarisi. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah. Naam. Haza isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Yang dekat. Naam. Hazihi baidotun. Kenapa dipakai hazihi bukan haza? Ana muannas. Yang mana muannas? Baidotun. Baidotun, naam. Apa ciri-ciri muannas itu? Ada tamarbuto. Fa marbuto, naam, ahsanti. Dha'a fil jumlah sa'atun. Sa'atun. Naam. Sa'atun jamilatun jadi jiddan. Gimana? Ulang. As-sa'atu jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Naam. Sayyaratun. Sayyaratun. Mobil dokter. Sayyaratun tabibi. Mudaf wa mudafun ilaihi. Mobil dokter. Sayyaratut tabibi. Naam, sayyaratut tabibi. Minal Hindi. Min isim atau huruf? Min. Min minal Hindi nomor satu. Minal Hindi isim. Yang minnya itu huruf apa itu, Bu? Min huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kenapa dibaca Al-Hindi setelah min? Kenapa kasrah? Karena dimasukkan huruf jar. Dimasuki oleh huruf jar. Kerja huruf jar adalah mengkasrahkan isim setelah huruf tersebut. Nah, lil muhandisi. Li huruf apa? Huruf jar. Huruf jar juga. Nah, kerjanya sama. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, itu Ummu Hanifah di Sukajadi yang sudah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Ya, kami masih mengundang partisipasi dari Anda semuanya, para pendengar Radio Hidayah, dimanapun Anda berada, dalam acara pelajaran bahasa Arab ke nomor 0761-765-2255 yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arabnya ke studio. Ya, kita jawab penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Risna di Beringin Indah. Ibu Risna di Beringin Indah. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hazat tabibu minal Hindi. Naam. Hazihi sayaratu lil mudarrisi. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Tilkas sa'atu minas suisro. Min Swisra. Tilkas sa'atu min Swisra. Naam. Hazal baitu lil muhandisi. Hazal qalamu li'abbas. Zalika rajulu muazzin. Nun. Muazzinun. Naam. Hazihil baidatu kabiratun. Naam. Hazal mandilu wasihun. Hazihil haqibatu lil mudarrisi. Naam, ahsanti Bu Risna, diberingin indah. Naam, Ibu Risna. Iya, Pak Ustaz. Apa artinya hadzal baitu lil muhandisi? Rumah ini nah. Milik insinyur. Iya. Hazihil baidatu kabiratun. Baidatu saya enggak tahu artinya Pak Ustaz. Telur ayam. Ayam. Telur ayam. Telur. Naam. Telur ayam ini besar. Naam. Hadzal mandilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. Naam. Letakkan ke dalam jumlah mubtada khabar haqibatun. Al-haqibatu nazifun. Nazifatun. Nazifatun, naam. Kemudian jadikan mudhaf wa mudhafu ilaihi haqibatun. Tas kepala sekolah. Haqibatul mudiri. Haqibatul mudiri, naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Risna, diberingin indah. Naam. Terima kasih Pak Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahsan. Naam, Ibu Risna, diberi ya. Indah yang telah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Naam. Baik, Ustaz. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, bagi yang belum bisa menelpon dan bisa membaca langsung, hendaklah mereka menulis di dalam bukunya jawaban yang telah dibacakan oleh saudara kita yang telah menelpon dan membaca di radio. Nah, untuk mengingatkan kita dan memperlancar pelajaran kita, bagi yang tidak bisa, yang belum bisa menelpon dan yang tidak pernah menelpon, hendaklah mereka menulis jawaban yang benar pada buku kita masing-masing, supaya bisa kita murojaah dan untuk mengulangnya setelah kita belajar di radio ini. Insyaallah para peserta dan para pendengar melakukannya dan bisa untuk menulis apa yang telah kita baca di radio ini. Naam. Jazakumullah khairan. Naam, tafadhal. Insyaallah para peserta, tafadhal iqra at-tamrin ar-rabi'. Tamrinur rabi', iqra al-misalul ati summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian berikan pertanyaan dan jawaban seperti dalam contoh ini. Contohnya, liman hazal kitabu? Langsung dijawab, hazal kitabu li Muhammadin. Karena di dalam kurung ada Muhammadun, kita tambah lam menjadi li Muhammadin. Naam. Contoh, liman hazal kitabu? Hazal kitabu li Muhammadin. Hanya menambah lam, yaitu lam ini ke huruf jar yang berarti untuk kepemilikan, artinya yang memiliki, milik Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammadin, itu lam yang artinya kepemilikan. Naam. Para peserta yang menelpon selanjutnya kita harapkan untuk membaca tamrin rabi'. Naam, tafadhalu. Naam. Ya, para pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, kalau tidak bisa bagi para peserta radio pelajar bahasa Arab Radio Hidayah untuk ikut serta dalam menelpon, bisa menulis jawaban dari buku yang telah disediakan atau yang telah difotokopi dari Radio Hidayah, agar tidak ketinggalan dari makna-makna atau isi-isi latihan yang terdapat pada pelajaran bahasa Arab ini. Nah. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya yang ingin menelpon membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan Anda hari ini. Dan berikut yang akan dibacakan adalah tamarin bagian keempat ya, sesuai yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadinya. Ya, kita jawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Dari Ibu siapa? Dari Ummu Muhammad di Padang. Naam, Ummu Muhammad, fadli. Liman hadha kitabu? Tarjal kitabu li Muhammad. Liman hadha qalamu? Hadha qalamu li Abbasin. Naam. Liman hadha miftahu? Hadha miftahu li Alim. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Liman hadhihi al-baqaratu? Hadhihi al-baqaratu lil falahi. Liman hadhihi al-haqibatu? Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Liman hadha kursiyu? Hadha kursiyu lil ammari. Naam. Liman hadhihi dajjajatu? Hadhihi dajjajatu li bintul fallahi. Li bintul fallahi. Oh iya. Naam. Hadhihi dajjajatu li bintul fallahi. Naam. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Naam. Liman hadhihi baitu? Hadhihi baitu litabibi. Naam. Liman hadhihi mil'aqatu? Hadhihi mil'aqatu litalibi. Litalibi, naam. Hadhihi mil'aqatu litalibi. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Naam, Ummu Muhammad, ajib minal as'ila. Liman hadzal kitabu? Hadzal kitabu li Muhammadin. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliin. Liman hadzihi sayyaratu? Hadzihi sayyaratu lil mudiri. Hal hadzihi sayyaratu lil mudiri? Naam. Hadza sayyaratu lil mudiri. Naam, hadhihi sayyaratu. Ya. Naam. Naam, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hal hadhihi sayyaratu lil muhandisi? La. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Liman hadhihi al-baqaratu? Hadhihi al-baqaratu lil falahi. Ma makna al-fallah? Petani. Petani, naam. Doha fil jumlah. Al-fallah. Doha fil jumlah, naam. Fallahun. Muhammad seorang. Ayo, naam. Zahab kharajal fallahu. Kharajal falahu dari rumah min baiti minal baiti. Naam. Kharajal falahu minal baiti. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu dari Ummu Muhammad di Panam. yang telah membacakan tamarin bagian keempat dari pelajaran Ad-Darsus Tsamin dalam kesempatan malam hari ini. Ya, kami masih menunggu partisipasi Anda semuanya dalam acara ini. Menelpon ke nomor 07-61-765-2255. Ya, kita jawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida di Marsan, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinur Rabi'ah. Liman hazal kitabu? Hazal kitabu li Muhammadin. Liman hazal qalamu? هذا القلم لعباس لمن هذا المفتاح هذا المفتاح لعلي لمن هذه السيارة هذه السيارة للمدير لمن هذه البقرة هذه البقرة للفلاح لمن هذه الحقيبة هذه الحقيبة للمدرس لمن هذا الكرسي هذا الكرسي لعمار لمن هذه الدجاجة هذه الدجاجة لبنت الفلاح لمن هذه الساعة هذه الساعة لابن المدير لمن هذا البيت هذا البيت للطبيب لمن هذه الملعقة هذه الملعقة للطالب. نعم أحسنتي Ibu Mursida di Marsan. نعم Ibu Mursida. بنت الفلاح itu jumlah dalam bentuk apa? Mudafun ilaihi. Ibnul Mudir. Mudafun ilaihi. Naam. Jadikan al-fallahu sebagai muftada. Al-fallahu tawilun. Naam, ahsan. Ajib minal as'ila. Liman hazihil baqaratu? هذه البقرة للفلاح لمن هذه الحقيبة هذه الحقيبة للمدرس هذه أي اسم اسم الإشارة اسم الإشارة للمؤنث حقيبة مؤنث نعم لمن هذا الكرسي هذا الكرسي لعمار لمن هذه الدجاجة هذه الدجاجة لبنت الفلاح. لم أي حرفين؟ حرف الجر. حرف الجر. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. هل هذه الساعة لابن المدير؟ نعم، هذه الساعة لابن المدير. هل هذه الساعة لك؟ لا. هذه الساعة لابن المدير. نعم أحسنتي. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. لمن هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطالب. اجعل اسم الإشارة للبعيد لكلمة الملعقة. تلك الملعقة للطالب. نعم أحسنتي جزاك الله خيرا Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Jazaak Allah khairan. Nah. Ya, itu dari Ibu Mursida di Marsan. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya para pendengar setia Radio Hidayah dalam acara pelajar bahasa Arab pada edisi hari ini. Ke nomor 07617652255 07617652255. Nah, Ustaz sembari menunggu penelpon yang masuk ke 07617652255. Kita bacakan SMS yang sudah banyak masuk ke 08126842000. Yang satu ini dalam bahasa Arab tetapi tulisan Latin, Ustaz. Jadi dibaca sesuai yang tertulis. Ya Ustaz, hadza zaki min panam. Uskurli anil mufradat fil ghufrah. Wabayyan li an ulam fil fil ghufrah. Ghurfa wala ghurf. Ghufrah. Wabayyan li anil isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas apa yang dimaksud oleh pembicara. Contohnya, rajulun nakirah, rajulun mana? Jadikan ma'rifah ar-rajulu, baru dia kita tahu laki-laki itu ar-rajulu. Itu ma'rifah dengan alif lam. Ada juga ma'rifah dengan tanwin. Rajulun. Nah, masih rajulu, masih nakirah, isim yang belum diketahui maksud dari mutakallim yang berbicara. Kemudian tadi pertanyaannya mufradat, mungkin itu pertanyaan yang ada di ghurfah. Ghufron enggak ada dalam bahasa. Apa itu ghufrah? Naam, hufrah. Kalau hufrah lubang. Kalau ghufrah, ghufrah ada itu ampunan, ghafara dari ghafara. Mungkin yang dimaksud di ghurfah. Siapa namanya tadi, Syekh? Zaki. Naam, Zaki di Panam. Kalau untuk mencari kalimat atau mufradat, itu dihafal sendiri. Beli buku atau kamus, saku yang kecil, kita akan mendapatkan mufradat yang banyak tentang bermacam-macam bentuk kalimat dan bermacam-macam kosakata yang ada di situ. Di dalam kelas, di dalam kamar, dan di dalam rumah, semua kalimat kosakata kita dapatkan di dalam kamus. Kamus yang kecil yang ada mufradat, dan juga untuk menghafal kalimat juga hafal juga mufrad, musanna, jamak. Setiap mufradat itu ada jamak, ada dua dan banyak, dua lebih, tiga ke atas, namanya jam'un. Di dalam kamus juga tertulis setelah kalimat atau kosakata. Contohnya kitabun, setelah kitabun ada tulisan jim, jamaknya kutubun. Jim itu jamak, kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Itu cara menghafal kosakata isim. Kalau kita melihat isim, kosakata yang berbentuk isim di dalam kamus, kita menghafalnya seperti itu. Ada mufradnya, kemudian musanna dan jamak. Kemudian dalam kamus tidak dituliskan musannanya, hanya mufrad dengan jamaknya saja. Kemudian membuat musanna itu hanya menambah alif dan nun di belakang kosakata. Kitabun, kitabani, kutubun. Di dalam kamus hanya tertulis kitabun, jim, itu jamak, jam'un, kutubun. Itu harus kita menghafal mufrad dan jam'un dalam kalimat bahasa Arab, al-asma, kosakata yang berbentuk isim. Dan juga yang berbentuk fi'il, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan juga ada fi'il amarnya. Nah, insyaallah pada pelajaran selanjutnya kita akan ketemu dengan fi'il. Pada pelajaran ini hanya kita membahas tentang al-asma, tentang isim. Nah, jazakallah khairan Zaki di Panam. Nah. Ya, itu jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Akhi Zaki di Panam. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dipahami apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadinya. Ya, belum ada yang nelpon ke 0761-765-2255. Kita bacakan SMS selanjutnya yang sudah masuk ke nomor 0812-684-2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat kalimat agar sesuai dengan kaidah nahwu? Membuat kalimat sesuai dengan kaidah nahwu, tentu kita belajar nahwunya, kemudian meletakkan contoh yang diperintahkan dalam kaidah tersebut. Contohnya, dalam mempelajari mubtada khabar, itu kita membuat kalimat atau jumlah yang berbentuk mubtada khabar. Al-qalamu jadidun. Kalau kita mau membuat mudhaf wa mudhafu ilaihi, tentu kita rubah menjadi kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Contohnya, qalamut talibi, qalamut tilmizi, pena murid. Kalau untuk membuat kalimat yang sesuai dengan kaedahnya, tentu kita mempelajari bahasa Arab dan juga mempelajari kaedahnya, nahu dan sorobnya. Kita belajar seperti kita belajar sekarang ini. Kita lalui pelajaran-pelajaran kita ini, kemudian kita baca sesuai dengan kaedah yang ada di dalam bacaan kita tersebut. Nah, mungkin itu yang tepat untuk jawaban dari saudara kita dari SMS tadi. Naam, jazakallahu khairan. Ya, itu jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz. Untuk lebih memuaskan saudara kita yang bertanya ini, agar dapat menyusun kalimat sesuai dengan kaidah nahwu, maka ikutilah pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ini setiap hari Senin malam dan Jumat malam insyaallah. Saudara bisa menulis atau membuat kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu. Karena Al-Ustaz selain membacakan kosakata bahasa Arab juga menjelaskan tentang hukum-hukum nahwu secara dimulai dari ilmu dasar dari ilmu-ilmu nahwu. Nah. Ya. Itu harap dimaklumi dan dipahami apa yang telah kami sampaikan. Kami masih menunggu para penelpon berikutnya yang tadi sudah masuk tetapi terputus. Ya, bisa dicoba lagi ke nomor 0761-765-2255. Ya, sudah ada yang masuk. Kita jawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan mana, Bu? Ibu Masad. Nah, Ibu Lina. Iya, Ustaz. Nah, ayo. Faddali. Iman hazal kitabu. Hazal kitabu li Muhammadin. Iman hazal kolamu. Hazal kolamu li Abbasin. Iman hazal miftahun. Iman hazal miftahu. Nah. Hazal miftahu li Aliin. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Liman hadhihi al baqaratu? Hadhihi al baqaratul fallah. Hadhihi? Hadhihi al baqaratul lil fallahi. Hadhihi al baqaratu lil fallahi. Nam. Liman hadhihi al hakibatu? Hazihil hakibatu lil mudarrisi. Iya, naam. Liman hadzal kursi? Hadzal kursi li Ammarin. Liman hadzihid dajajatu? Hadzihid dajajatu bintil fallahi. Naam, li bintil fallahi, naam. Liman hadzihis sa'atu? Hadzihis sa'atu li binil mudiri. Naam. Liman hazal bait tu? Hazal baitu li tawibi. Liman hazihil mil'aqatu? Hazihil mil'aqatu li talibi. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam, Ibu Lina. Ya, libintil fallahi, libintil fallahi i'rab. Lam harfu jar binti mudaf al-fallahi mudafun ilaih. Lam harfu jar mabniyun alal kasri. Barisnya disebutkan. Binti. Lam harfu jar binti mabniyun alal kasra. Binti isim majrurun, ismun majrurun, isim yang dimajrurkan oleh lam. Barisnya di mana? Bawah. Kasrah. Naam. Alfallahi mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi majrurun. Tanda jarnya apa? Kasrah. Kasrah di akhir kalimat. Naam. Kasratun fi akhirihi. Naam, asanti Ibu Lina di pajar ujung. Naam, Ibu Lina, ajib minal as'ilah. Liman hazihil haqibatu? Hazihil haqibatu lil mudarrisi. Liman hadzal kursiyyu? Hadzal kursiyyu lil ammarin. Kursiyun kenapa pakai hadza? Hadza karena muzakkar. Karena muzakkar. Kalau muannasnya pakai? Hazihi. Hazihi. Dhaha fil jumlah hazihi. Hazihi sa'atu alal sariri, alal kursiyi. Alal kursiyi. Al baitu. Hazal baitu kabirun. Mil'aqatun. Hazihil mil'aqatu jadi datun. Nah, jadikan mudaf wa mudaf ilaihi. Mil'aqatun. Hazihil mil'aqatu ka sogirin. Ulang. Belum jelas. Hazihil mil'aqatu sogirin. Ini sendok kecil. Hazihi mil'aqatu sogirin. Belum. Hazihil mil'aqatu sogiri. Jadinya nanti mubtada khabar. Mil'aqatu sogiri. Sendok kecil. Sendok yang kecil. Sendok kecil. Belum tepat. Hazihi mil'aqatu tajiri. Mil'aqatu tajiri. Naam, ahsan. Ahsanti Bu Lina di pajar ujung. Ibu Lina, ma makna al-fallah? Petani. Petani. Dhahab al-jumlah. Dhahab al-fallahu ke sawah. Ilal majrati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di pajar ujung. Naam. Masih ada Bu Lina? Ya, sir. Naam, jazakillah khairan. Ahsan. Bacaan yang tepat dan jawaban yang benar. Naam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu Ibu Lina di Fajar Udung yang senantiasa mengikuti acara pelajaran bahasa Arab, yang aktif ikut dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Setiap pelajaran Radio Hidayah ada disiarkan di Radio Hidayah. Ya, jazakillah khair atas partisipasi Ibu Lina di Fajar Ujung. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini ke 0761-765-2255. Nah, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Yatri, Jalan 5. Ya, silakan. Naam, tafadhali. Hadza qalamu lil Abbasi. Li Abbasin. Li Abbasin. Naam. Liman hadza miftahu? Hadza miftahu lil Aliyyi. Li Aliyyin. Li Aliyyin. Liman hadzihi sayyaratu? Hadihi sayyaratu lil mudiri. Liman hadihi baqaratu. Hadihi baqaratu li fallahi. Liman hazihil baqaratu. Pakai alif lam. Liman hazihil baqaratu. Naam. Liman hazihil baqaratu. Naam. Hadihi baqaratu lil falahi. Naam, ahsan. liman hazihi haqibatu? Kasih alif lam, Bu. Hazihil. Liman hazihi haqibatu? Hazihi haqibatu lil mudi mudarrisi. Naam. Liman hazal kursiyu? Naam. Hazal kursiyu lil ammari. Liman hazihi dajjalatu? Kurang jelas alif lamnya. Tekankan. Liman hazihi dajjalatu? Liman hazihi dajjalatu? Hazihi dajjalatu bintul falahi. Lamnya mana? Li bintil falahi. Ini semua. Semua kalimat ini untuk kepemilikan. Makanya ditambah dengan lam. Li Muhammadin atau li bintil falahi. Nah. Nomor 8. Liman hadis ta'atu. Nah. Hazihi sa'atu libni libnil mudir. Naam, ahsan. Terus liman hazal baitu hazal baitu lit tabibi. Naam. Liman hazihi lil aratu hazihil mil'aqatu lit talibu. Hazihil mil'aqatu lit talibu. Lit talibi. Naam. Kenapa lit talibi? Kenapa bi? Bu Yetri? Naam. Kenapa baris bawah? Akhir daripada kalimat talibi. Dalam masa yang ikut. Lam adalah huruf. Huruf jar. Isim setelah huruf jar, setelah lam, itu baris bawah, yaitu kasrah. Lit talibi. Nam. Apa arti al-mil'aqatu, Bu Yatri? Sendok, Ustaz. Sendok. Letakkan di dalam sebuah kalimat. Sendok. Lil'aqatu wasikhun. Al-mil'aqatu wasikhun. Wasikhatun. Kenapa wasikhatun? Muannas. Kalau wasikhun? Wasikhun kotor juga artinya, Ustaz. Ya kenapa enggak ada tamarbuto? Kalau enggak ada tamarbuto namanya? Muzakkar. Muzakkar. Al-mil'aqatu muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Oleh karena itu al-mil'aqatu wasikhatun. Wasikhatun. Bukan wasikhun. Naam. As-sa'atu. Sudah lama sih nak ikut nak tahu ni. Enggak apa-apa, Bu. Dari mau puasa tu. Ya, naam. InsyaAllah selanjutnya Bu Yetri bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab. Supaya jangan ketinggalan. Begitu juga para peserta yang lainnya. Naam. Jazakillah khairan Bu Yetri di Delima. Ahsanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, jangan pernah ketinggalan dan jangan bilang saya sudah lama tidak ikut. Orang apabila sudah berniat untuk mempelajari bahasa Arab dan mempelajari ilmu, tetaplah mumarosa dan aktif dalam mempelajarinya atau mendengarnya. Kalaupun tidak membaca dan tidak menelpon, mendengarkannya saja insya Allah mendapatkan ilmu dan menuliskan apa yang peserta baca dari latihan-latihan yang kita lewati. Oleh karena itu, saya tekankan kepada para peserta untuk menulis jawaban yang benar pada titik-titik pada pertanyaan atau tamrin yang kita lewati. Jangan kita ketinggalan dengan teman-teman kita yang lain. Sekali kita tinggal, kita akan lebih jauh ketinggalan kalau kita selalu tinggal dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena kita belajar 2 hari seminggu ini, kita selalu melanjutkan pelajaran kita, tidak akan mengulanginya kecuali sedikit dalam pertanyaan atau sedikit dalam kaidah nahu yang kita ulang-ulangi dalam pelajaran kita yang akan kita lewatkan atau yang akan datang. Kalau untuk membacanya kembali, itu tidak mungkin kita akan mundur ke belakang. Dan kita selalu akan lanjut pelajaran ini. Oleh karena itu, para peserta jangan ketinggalan. Walaupun tidak bisa mendengar malam ini, insya Allah pada siaran ulang kaum muslimin dan para peserta bisa mengulanginya dan mendengarkan jawaban yang benar daripada siaran ulang tersebut. Naam, jazakumullah khairan. Naam, tafadhol. Naam. Ya, itulah pengarahan dari Al-Ustaz tadinya, bahwasanya senantiasalah untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah. Mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat juga ilmu tentang bahasa Arab ini. Ya, kita terima penelpon terakhir pada kesempatan malam hari ini dalam pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ummu Hanifah. Ibu Hanifah. Ya, maaf. Silakan, Bu. Liman hazal kitabun. Hazal kitabu li Muhammadin. Liman hazal kolamu. Hazal kolamu li Abbas. Liman hazal miftahu. Hazal miftahu li Aliyu. Li Aliyin. Aliyin. Naam. Liman hazihi sayyaratu. Hazihi sayyaratu lil mudiri. Liman hazihi baqaratu. Hazihi baqaratu falahi. Lil falahi. Naam. Lil falahi. Naam. Liman hazihi hakibatu. Hazihi hakibatu lil mudarrisi. Naam. Liman hazal kursiyu. Hazal kursiyu li Ammari. Liman hazihi dajjatu. Hazihi dajjatu lil bintil falahi. Li bintil falahi. Naam. Liman hazihi sa'atu. Hazihi sa'atu libnul mudiri. Naam. Liman hazal baitu litobini. Naam, yang tadi li ibnil mudiri. Naam, libnil mudiri. Naam, lanjutkan nomor 10. Liman hazihil mil'aqatu. Hazihil mil'aqatu Littolibi. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah sudah 2 kali menelpon ini. Naam, Ummu Hanifah. Naam. Kata tunjuk yang cocok untuk as-sa'atu. As-sa'atu. Kata tunjuk yang cocok. Hazihi sa'atu. Al-baytu. Hazal baitu. Naam. Apa bedanya as-sa'atu dengan al-baitu? Kalau as-sa'atu muannas. Muannas. Kalau al-baitu mudzakkar. Apa ciri-ciri muannas? Ciri-ciri muannas ada tamarbutohnya. Ada tamarbutoh. Kemudian yang lainnya, kalau Maryam perempuan ya. Perempuan. Ayo. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah dengan Ummu Hanifah yang telah membaca tamrin tadi, berakhir pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, menutup pelajaran kita ini, sedikit penjelasan kembali dalam belajar bahasa Arab ini. Kita mempelajari kalimat dalam bahasa Arab ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-hurufu. Kita masih berada pada bagian pertama yaitu al-ismu, masih membahas tentang isim atau nama benda. Kemudian ismul isyarah, kemudian ismul istifham yang telah kita pelajari, mudhaf wa mudhaf ilaihi, mubtada dan khabar. Insyaallah dengan mempelajari kaidah dan langsung mempelajari kalimat, contoh dalam bahasa Arabnya, kita bisa muhadasah, bercakap atau berbicara dengan bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. 6. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Al-Hidayah, Radio Hidayah, radio kesayangan Anda. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, yang kita pelajari pada malam hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pembicaraan kita sehari-hari. Karena orang yang berbicara dengan bahasa Arab memudahkan dia berbicara dengan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, tentu dia bisa membaca bahasa Arab. Dan untuk bisa membaca bahasa Arab, karena tidak cukup hanya dengan membaca, tentu kita dituntut untuk Al-Kalam, untuk berbicara. Setelah membaca, kita dituntut untuk berbicara dengan bahasa tersebut. Kemudian menulis kalimat dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan dahulunya, dari awal-awal, yang harus kita pelajari adalah, yang pertama adalah membaca, kemudian Al-Kalam, kemudian Al-Kitabah. Itu yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.